aku didekan banyak tanya. Sayang, aku bertanya apa kabar dengan. Aku didekan banyak tanya. Sayang, aku bertanya apa kabar dengan. Jalan-jalan ke Kampung Ulu, sayang Kampung Ulu banyak kan cekawan. Jiku bertemu dalam hayalan, sayang ini pertemuan jadi kenyataan. Ku bertemu dalam hayalan, sayang ini pertemuan jadi kenyataan. Entah judul lah entah bukan, sayang sate bertemu sesama linjang. Entah judul lah entah bukan, sayang sate bertemu lah sesama linjang. Benengan sayang pacaklah ni anak ngajung sare. Amun mak ini pecak benengan sayang pacak nian nak ngajung sare. Dan penghibur hati dan bingung. Aku bernyanyi bukannya senang, sayang batan penghibur hati dan bingung.

aku beli cuma durian, duduk bersanding cubit-cubitan, tapi nyeidaklah sesakitan. Duduk bersanding cubit-cubitan, tapi nyeidaklah sesakitan. Manis, manis. manes kule tebu, mase manes layang kuat, jangan aselah bujang buntu, buntu di luar berisi di dalam. Jangan aselah bujang buntu, buntu di luar berisi di dalam. Menakar bunga tebu, jerami mawe kule, besah gelakar bujang buntu, hendak bebini dek kate duwe. Gelakar bujang buntu, hendak bebini dek kate kalan anyot kulu nyemerang payo nyemerang. Jangan ngatelah kami buntu, buntu di luar dalam beri. Jangan ngatelah kami buntu, buntu di luar dalamnya berisi. Bukan patinya merang, ya merang nanam. Bukan berisi di dalam, itu namanya labu jangayam. Bukan berisi di dalam, itu namanya labu jangayam. Kan banyak kayu tenggelam, buah kandis lahun to juga. Jangan ngatelah bujang ayam, kalau gadis mah itu juga. Jangan ngatelah bujang ayam, kalau gadis mah itu juga. Maninya merang, jerami naik tangga, sangkan dikate bujang ayam, lah ada bini mencari pule. Sangkan dikate bujang ayam, lah ada bini mencari. Buah cabai lah rontok pula, alangkan banyak belamburan. Bukan pula mencari pula, dasar lanian cari hiburan. Bukan kami mencari pule, dasar lanian cari boran. Bukan naik ke lebor, pasar lanian kanji tua. Bukan nyari hiburan, dasar lanian kanji tua. Batang cabi larun togale, habis banyak dimakan ayam. Bayanian melinjang tue, tegahot-gahot tapi degatan. Bayanian melinjang tue, tegahot-gahot tapi degatan. Mananam cape, linjang cape di dalam ember. Masih lemak linjang tua, melinjang janda tekecer-kecer. Masih lemak linjang tua, linjanglah janda tekecer. Lemak makan angke, habis banyak masak di batang. Memang dek lemak jadi jande, berjalan salah dek berjalan salah. Memang dek lemak jadi jande, berjalan salah dek berjalan salah. Talang nanam padi, kalulah janda pula, berjalan sedikit mencari lagi. Kalulah janda pula, berjalan sedikit mencari lagi. Lok nian daun keladi, ngapa mula daunnya layu. Alangkan baguslah siti ini, putihlah pecah kapas ditunung. Alangkan baguslah siti ini, otela pecah kapas ditunung. Mengetam payo mandi, ketebing nanam tebu. Biar hitamlah aku pergi, tapinya dengan mas eri. Biar hitamlah aku pergi, tapinya dengan lama serindu. Beulu parang besi, ngapa mulalah patah dua. Memang rindu waktu di sini, kapanlah balik aku bayi. Memang rindu waktu di sini, kapanlah balik aku beije. Ica-ica batu deretak, laju jalan ni motor. tak ngomong dek galak, kalau teparak masih begoyong. Cak-cak ngomong dek galak, kalau teparak masih begoyong. Talang nepang bulo, nepang bulo di sungai Bungin. Teparak masih begoyor, ada cenage musim peningin. Teparak masih begoyor, ada jenage musim peningin. Laman buluran bungin, iko di sungai dua. Semenjak musim pendingin, lah ada sikok nak dua bulan. Semenjak musim pendingin, lah ada sikok nak dua bulan. Ketalang ke sungai Bungin, pergi ke lebak ngambek nanas. Memang ini musim peningin, dingin di pucuk bawahnya panas. Memang ini musim peningin, dingin di pucuk bawahnya panas. Laman pagi bernanas, tapi ketam ketaman. Dingin di pucuk panas di bawah, tapi namanya panas-panasan. Dingin di pucuk panas di bawah, itu namanya panas-panasan. Kelebak mengambil humbai, kapan diambil upah daun jarak. Dingin di pucuk panas di bawah, aku bertanya ke lawan dengan. Dingin di pucuk panas di bawah, aku bertanya ke lawan dengan. Ayo itu bukit pengebara pengropong, ayo itu bukit pengebara pengropong, berapung rapung berapung rapung berapung rapung. Na nampung ke suara suara ketipung berumpung empung ketipung ketipak tipung bajet laut bajet darat mewet tawa keliling kampung. Na nampung ke suara suara ketipung berumpung empung ketipung ketipak tipung bajet laut bajet darat mewet tawa keliling kampung. Nanggung, nanggung, nanggung, nanggung. Baca eka gadis montok jak selontok. Baca eka gadis montok jak selontok. Becantok cantok, becantok cantok, becantok cantok. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang nganaran. Nara besewe tedak beseluar pokok, rokok sebatang dak bepokok. Tunggal lurutan nuli mana. Ditunggu oleh bujang, bujang kedawang nganaran. Nara besewe tedak beseluar pokok, rokok sebatang dak bepokok. Tunggal lurutan nuli mana. Tunggal lurutan nole mana. Ayo kalau nak gancang milu aku. Ayo kalau nak gancang milu aku. Gerobak borok sapi gile balang benjo. Gerobak borok sapi e gile balangnya benjo mengke turun pegadungan remak bedarat bae. Gerobak borok sapi e gile balangnya benjo mengke turun pegadungan remak bedarat bae. Ay lemak bendaran bae. Payo e kalu lapot bebetana. Payo e kalu lapot bebetana. Jage dalu perut lapot bebetana. Cincin kau jeriji, elang menari lawan kukunya. Ayo berpikir nih kau diri, pinjangmu jadi lawan jodoh. Ayo berpikir kau nih diri, pinjangmu jadi lawan jodohnya. Timpe kemang sakit hasilnya, tambah pincul ditimpe limus.

Amun sekira kitanya marang mengambil pisang lah masih muda. Amun sekira kitanya marang mengambil pisang lah masih muda. Menma ini pecah bayangan bujang tua lah selamanya. Menma ini pecah bayangan bujang tua lah selamanya. Hai aku detan lali jang. Hai aku detan lali jang surang. Jalan-jalan lah naik sepur nyemerang dulu ke sungai Musi. Jalan-jalan lah naik sepur nyemerang dulu ke sungai Musi. Rasanya tila sudah hancur, kabarnya cewek sudah belaki. Rasanya tila sudah hancur, kabarnya cewek sudah belaki. Hai aku dek tahan wali jang. Hai aku dek tahan wali jang surang. Terbanglah burung gelam, terbang juga burung merpati. Terbanglah burung gelam, terbang juga burung merpati. Alang kebanyaklah kerugian, api terjual cewek belaki. Alang kebanyaklah kerugian, api terjual cewek belaki. Hai aku dek tahan lali jang surang. Hai aku dek tahan lali jang surang. Mbak mbek kambing Mat Ali, kambing terikat ke dengan tali. Mbak mbek kambing Mat Ali, kambing terikat ke dengan tali. Kalau adik gancang belaki, kakak yang tinggal mencari lagi. Kalau adik gancang belaki, kakak yang tinggal mencari lagi. Hai aku dek tahan lali jang surang. Hai aku dek tahan lali jang surang. Ikan gabus mudek ke ulu, ikan kepiat masuk lenggian. Ikan gabus mudek ke ulu, ikan kepiat masuk lenggian. Adik yang bagus betunak dulu, kakak yang jahat nunggu bagian. Adik yang bagus betunak dulu, kakak yang jahat nunggu bagian. saya ku detahan lali jam surat. Saya ku detahan lali jam surat. Ayo siap ke lampu pelita, kalau lampu nila ngejut mati. Payo siap ke lampu pelita, kalau lampu nila ngejut mati. Kalau adek lah benar cinta, orang lah lain jangan peduli. Kalau adek lah benar cinta, orang lah lain jangan peduli. Hai aku detahan lali jam surat. Hai aku detahan lali jam surat. Krekir di bawah bila, bila betosun di bawah tangga. Wahai krekir di bawah bila, bila betosun di bawah tangga. Payu berpikir di adek tulah, kakak nak mundur tidak kan ada. Ayo berpikir di adek tulah, kakak nak mundur tidak kan ada. Hai aku dek tahan lali jam surat. Hai aku dek tahan lali jam surat. Datang ke tengah lah jalan pula. Umak malang, bapakku malang. Umak malang, bapakku malang. Turun ke aku lah malang. Turun ke aku lah malang juga. Sangkannya pandan tumbuh di darat. sangkannya pandan tumbuh di darat, di dalam kebun tidak berbunga. Di dalam kebun tidak berbunga. Sangkan badan jauh melarat, sangkan badan jauh melarat, di dalam dusun tidak terguna. Di dalam dusun tidak terguna. Satu dusun lah Tanjung Raja, satu dusun lah Tanjung Raja, kedua dusun, dusun Pegagan. Kedua dusun, dusun Pegagan. Dari senang banyaklah sara, dari senang banyaklah sara, mak ini nian di perantauan. Mak ini nian di perantauan. Kalau nak nginak derian tinggi, kalau nak nginak derian tinggi, burunglah pipit membuat sarang, burunglah pipit membuat sarang. Kalau nak nginak nasib aku ni, kalau nak nginak nasib aku ni, kina irake putus pengarah, kina irake putus pengarah. Mana nian cara nak mandi, mana nian cara nak mandi, pengkalan ada di berang sana, pengkalan ada di berang sana. Niat di hati nak ku ajak jadi, niat di hati nak ku ajak jadi, adik tu emas kakak temaga, adik tu emas kakak temaga. Thank you. jalan-jalan ke sungai dua. Jalan-jalan ke sungai dua, cirinya merang berjalan kaki. Cirinya merang berjalan kaki. Adik emas kakak temaga, adik emas kakak temaga, kalau dileburlah sama bayi. Kalau dileburlah sama bayi. Tadi pisang puan, ujiku tadi pisang puan, ujiku tadi pisang puan, rupanya pisang pisang sematu, ujiku tadi pisang puan, rupanya pisang pisang sematu. Tadi linjang kunian, ujiku tadi linjang kunian, ujiku tadi linjang kunian, rupanya linjang nangen jok malu, ujiku tadi linjang kunian, rupanya linjang nangen jok malu. Mak mana cara nak mandi, mak mana cara nak mandi, mak mana cara nak mandi, banyaklah bilanglah dari bulu, mak mana cara nak mandi, banyaklah bilanglah dari bulu. Alang kesara kita nak jadi, alang kesara kita nak jadi, alang kesara kita nak jadi, banyak yang negahlah dari nyuruh, alang kesara kita nak jadi, banyak yang negahlah dari nyuruh. Thank you. bagus nian serindak putih, bagus nian serindak putih, bagus nian serindak putih, dari ku belilah 4 uang. Bagus nian serindak putih, dari ku belilah 4 uang. Kalau adek lama sih kasih, kalau adek lama sih kasih, kalau adek lama sih kasih, kakak yang miskin jangan dibuang. Kalau adek lama sih kasih, kakak yang miskin jangan dibuang. Nasi putih apa lauknya, nasi putih apa lauknya, nasi putih apa lauknya, ikan di laut pandai berenang. Nasi putih apa lauknya, ikan di laut pandai berenang. Hati yang sedih apa obatnya, hati yang sedih apa obatnya, hati yang sedih apa obatnya, bertemu tu sampai kesenang. Hati yang sedih apa obatnya, bertemu tu sampai kesenang. Manis-manis buah cempedak, manis-manis buah cempedak, manis-manis buah cempedak, buah serupa dengan buah nangka. Manis-manis buah cempedak, buah serupa dengan buah nangka. Aku tahu adek dek galak, aku tahu adek dek galak, aku tahu adek dek galak, masih dia gak senyum ketawa. Aku tahu adek dek galak, masih dia gak senyum ketawa. Bepetik jangan di kandang, bepetik jangan di kandang, bepetik jangan di kandang, ambillah kain lepaskan baju. Bepetik jangan di kandang, ambil kain lepaskan baju. Kalau benci jangan dipandang, kalau benci jangan dipandang, kalau benci jangan dipandang, cari yang lebih lah dari aku. Kalau benci jangan dipandang, cari yang lebih lah dari aku. tenaga. Satu perak dua perunggu nak ku lebur jadi tenaga. Satu sarak dua di madu kalulah pacak jangan dicoba. Satu sarak dua di madu kalulah pacak jangan dicoba. Hai aku dek tahan hidup di madu. Kalau ada sekilo gendom dibuat pempek dimakan kenyang. Kalau ada sekilo gendom dibuat pempek dimakan kenyang. Panas jemuran menjeku belum panas di madu katik bandingan. Panas jemuran menjaku belum panas di madu katik bandingan. Hai aku dek tahan hidup di madu. Jalan-jalan ke sungai dulu berjalan kaki. Jalan-jalan ke sungai dua cirinya merang berjalan kaki. Katik guna bini dua tiga menubi kayu lah sama bayi. Katik guna bini dua tiga menubi kayu sama baik. Hai aku dek tahan hidup di madu. Sayang perahu patah kemudi alangkah lambatlah di seberang. Sayang perahu patah kemudi alangkah lambatlah di seberang. Ubi kayulah sama baik man ubi lambatlah indah seni. Ubi kayulah sama baik man ubi lambatlah indah seni. Hai aku dek tahan hidup di madu. Payo kita pergi ke sawah, ciri ke sawah mengetam padi. Payo kita pergi ke sawah, ciri ke sawah mengetam padi. Ubi kayu terasa campah menubi rambat manis sekali. Ubi kayu terasa campah menubi rambat manis sekali. Hai aku dek tahan hidup di madu. Namun nak pedaslah cabai muda, nak pedas lagi lah cabai tua. Namun nak pedaslah cabai muda, nak pedas lagi lah cabai tua. Lagak-lagaklah bini muda, masih nak balik ke bini tua. Lagak-lagaklah bini muda, masih nak balik ke bini tua. Ayahku dek tahan hidup di mana. sekiranya marang kita jirinya meranglah di tepian. Sekiranya marang kita jirinya marang di tepian. Sang kanak balik ngan budak lama, sebab yang lama banyak kenangan. Sang kanak balik di budak lama, sebab yang lama banyak kenangan. Hai aku dek tahan hidup di madu. Nyeberang pakai perahu, janganlah lupalah di tujuan. Nyeberang pakai perahu, janganlah lupalah di tujuan. Hilang yang lama dapat yang baru, dapat yang baru kurang potongan. Hilang yang lama dapat yang baru, dapat yang baru kurang potongan. Hai aku dek tahan